Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Ma'bad rahimallahu taala, al-qism tsani min al-mad al-mad al-far'i, bagian yang kedua dari pembagian mad adalah madul far'i, yang tentunya sebelumnya kita ambil dari bagian pertama tentang ahkamul mad, hukum mad. Apa itu bagian yang pertama? Mad asli, yang pertama itu madul asli. Maka yang kedua kata beliau dari bagian mad yaitu madul far'i, yang tentunya ya al-far' yatafarra' min al-asl, dia bercabang dari aslinya. Ya, asli adalah ma yatafarra'u anhu ghairuhu, sesuatu yang akan bercabang darinya perkara lain. Ya, sehingga yang bercabang disebut far'. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Asalnya, intinya, pokoknya, ya, sehingga dari inti tersebut akan bercabang perkara yang lain, yang disebut rantingnya. Ma huwal maddul far'i, apa yang dimaksud dengan maddul far'i? Maddul far'i, qala wa harful maddi alladhi ba'dahu hamzun aw sukunun. Mad far'i yaitu mad yang terdapat setelahnya huruf hamzah atau sukun. Huruf mad atau mad yang terdapat setelahnya hamzah atau sukun. Au yujadu qablahu hamzun faqat, atau didapati sebelum mad tersebut hamzah saja. Wa laysa ba'dahu hamzun aw sukunun, tidak ada setelahnya hamzah atau sukun, tetapi didapati sebelumnya hamzah. Sehingga termasuk madul far'i, termasuk mad far'i yaitu jika ditemukan hamzah setelah huruf mad atau setelah mad, atau ditemukan hamzah sebelum mad, atau ditemukan sukun setelah mad. Ya, ini kriteria mad far'i, adanya hamzah setelah atau sebelum dan sukun setelah. Bagaimana penjelasannya adanya hamzah sebelum mad? Siapa yang bisa menjelaskan? Adanya hamzah sebelum mad seperti apa? Hamzah sebelum mad. Gimana ikhwan? Hamzah sebelum mad. Gimana Abdul Aziz? Dibantu As-Siddiq, masih ingat hamzah sebelum mad? Atau jelaskan ikhwan, ya, kalau tidak menemukan kalimatnya jelaskan hamzah sebelum mad. Diungkapkan, ya. Diungkapkan apa yang antum sedang bayangkan dalam hati. sudah ada bayangan oret-oretan dalam hati atau belum? Tafadhal bagi yang mau mencoba untuk menjelaskannya. Hamzah sebelum mad. Imanan, tay. Imanan di situ. Adanya hamzah sebelum apa? Ya, sukun. Hamzah sebelum huruf berarti adanya hamzah sebelum ya sukun, atau adanya hamzah sebelum alif, atau adanya hamzah sebelum waw sukun. Itu penjelasannya ya, mudah. Wah, kenapa tadi tidak dikatakan ya? Iya kan, itu penjelasannya. Seperti utul kitab ya, adanya hamzah sebelum waw, atau su adanya hamzah adanya hamzah sebelum waw, hamzah sebelum waw utul. Adapun hamzah sebelum ya tadi imana atau iti dalam ayat yang tadi kita baca, atau hamzah sebelum alif seperti adam ya, adam dan yang lainnya, itu hamzah sebelum mad, yaitu sebelum huruf-huruf mad, sebelum alif atau sebelum ya sukun atau sebelum waw sukun, atau hamzahnya setelah mad, berarti setelah alif, setelah ya sukun, atau setelah waw sukun, ya. Ataupun sukun setelah alif, atau sukun setelah ya sukun, ataupun sukun setelah waw sukun. Kalau demikian bertemu dua sukun. Naam, bertemu dua sukun, tetapi nanti cara bacanya berbeda. Al-muhim, kriteria mad al-far'i yaitu didapatkan hamzah sebelum atau setelah mad, dan didapatkan sukun setelah mad. Qala, ma hiya asbabul mad al-far'i? Apa sebabnya yang terjadi pada maddul far'i? Qala asbabul maddul far'i itnan. Sebab terjadinya maddul far'i ada dua. Ya, ada dua sebab. Kenapa terjadi maddul far'i? Karena ada dua sebab. Al-awwalu, sebab yang pertama, al-hamzu. Disebabkan karena adanya hamzah. Sawa'un kana qabla harfil maddi au ba'dahu. Baik itu hamzahnya berada sebelum huruf mad atau setelah huruf mad. Hamzahnya sebelum atau setelah huruf mad seperti tadi. Wa qala alladhina amanu amanu. Hamzah sebelum alif. Itu tadi dalam ayat. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أوتوا وهو سكون سبلمية حمزة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إيمانا. Ya sukun sebelumnya hamzah, atau setelahnya hamzah, setelah mad hamzah, setelah alif, setelah alif adanya hamzah. Qad ja'akum rusulun minkum. Ja'a setelah alif adanya hamzah, atau setelah waw adanya hamzah. Seperti dalam kalimat su'ul azab. Ya, su. Oh, sukun setelahnya hamzah. Ataupun setelah ya sukun adanya hamzah. Seperti apa? Waji'a yawma idzin bijahannam. Waji'a, ya sukun setelahnya hamzah. Jadi faham. Sebab yang kedua kata beliau, athani as-sukun, adanya sukun setelah huruf mad atau setelah mad. Wala yakunu illa ba'da harfil maddi, dan sukun tidaklah terbukti melainkan keberadaannya setelah huruf mad saja. Tidak ada sukun sebelum mad. Kan? Sukun ini setelah mad. Apa contohnya sukun setelah mad? Contoh sukun setelah mad. Walad ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Mana sukunnya? Lam sukun. Ya, karena tasydid adalah ibarah an harfain. Ya, ungkapan dari dua huruf, bentuk dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Ya, sehingga ditasydid karena bertemu yang sukun dengan yang berharakat. Asalnya walad dhalin, ada yang sukun dan ada yang berharakat. Kemudian apa? Ditasydid. Al-haqqah. Ya, merupakan apa? Mad setelahnya sukun. Atau al-ana. Apa ini termasuknya? Termasuknya apa? Oh, ini hamzah ya, termasuknya hamzah. Itu termasuk pula ya, setelah mad sukun. Setelah a panjang ada lam sukun. Al ana, ya, sukun setelah mad. Insyaallah akan datang dalam contohnya. Qala ma hiya anwa'ul madd al-far'i? Apa sajakah yang termasuk dari macam-macam madd al-far'i? Qala anwa'uhu khamsatun wa hiya. Yang termasuk macam-macam madd al-far'i ada lima, yaitu yang pertama al-muttasilu, madd wajib muttasil. Ini termasuk madul far'i. Demikian pula athani al-munfasilu, majaiz munfasil. Majaiz munfasil adalah bagian far'i. Dan yang ketiga adalah al-arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun merupakan bagian dari mad far'i pula. Rabi yang keempat, maddul badal. Mad badal merupakan sama dari jenis mad far'i. Dan yang kelima, al-maddul lazim. Mad lazim termasuk pula dari mad far'i. Sehingga mad far'i ada lima. Ya, mad far'i ada lima. Adapun yang luput, yang belum beliau terangkan, yang termasuk madul asli, ya. beliau di sini luput tidak menyebutkan yang termasuk madul asri, yang termasuk mad asri yang dibaca dengan dua harakat. Apa saja ikhwan yang termasuk mad asri? Itu huruf ini. Jadi kalau mad far'i beliau terangkan jenis-jenisnya, ya, yang termasuk mad far'i yaitu ada lima, tetapi beliau tidak menyebutkan yang termasuk atau kategori mad asli. Ya, beliau hanya menyebutkan yang termasuk kategori mad asli adalah mad tabi'i, ya, karena tabi'ah tidak menambah dari dua harakat atau tidak menguranginya. Maka apa yang termasuk pula ke dalam mad asli atau ke dalam mad tabi'i? Ada yang pernah tahu yang termasuk mad tabi'i, termasuk dari mad asli? Madlin. Madlin dia masuknya ke mad adli sukun. Ya. Mad iwan. Ya. Yang termasuk mad tabi'i atau asli mad iwan. Karena mad iwan dibaca dua harakat. Yaitu apa? Fathatain mauqufan. Fathah tanwin yang di wakofkan, ya, maka fathah tanwin yang diwakofkan dibaca dua harakat, ya, mad iwad termasuk mad asli. Tanya, apa contohnya? Wal adiyati dhabha, dua harakat, ya, setiap fathah tanwin yang diwakofkan dua harakat termasuk mad asli. Sudah difahami? Itu dalam surat adiyat, ya, ataupun yang lainnya di surat An-Nisa yang banyak. Ya. Setiap fathah tanwin, ya, yang dihentikan, yang diwakafkan, maka dua harakat termasuk mad asli. Apalagi yang termasuk mad asli? Selain mad iwad, yang dibaca dua harokat antum kalau membaca, kalau membaca Al-Quran, apa yang dibaca dua harokat dalam Al-Quran selain mad tabi'i, selain mad iwad, maka itu semua termasuk mad asli. Apa lagi? Muhammad kasir, apa lagi menambahkan? Mad tamkin, ya, mad tamkin yaitu bertemunya dua ya, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Huyyitum, matamkin bertemu dua ya, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Ini dua harakat. Atau minan nabiyyin, nabiyyin bertemunya dua ya. Dan yang termasuk mad asli itu mad silah qasira, mad silah sughra, ha dhamir yang diikuti oleh huruf yang berharakat dan dihalui oleh huruf yang berharakat pula. Ha dhamir, ya, yang didahului dan diikuti oleh huruf selain hamzah. Dhamirnya bukan hamzah. Maka kalau setelah ha-dhamir bukan hamzah dibaca dua harakat. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Kenapa? Karena setelah ha-dhamir 'ain bukan hamzah. sehingga dua harakat. Faja'alahu gutha'an ahwa. Faja'alahu dua harakat. Mansilah sughra. Adapun mansilah kubra, yaitu mad asri yang diikuti oleh hamzah, nanti masuk ke dalam mad far'i, ya, mad yang diikuti oleh hamzah. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Setelah ha dhamir adanya hamzah, maka ini termasuk ke dalam mad far'i. Karena setelah mad asri adanya hamzah, sebabnya yang dipanjangkan 4-5 harakat. Qala wa khud ad-dalila lil mad al-far'i min at-tuhfa. Dalilnya yaitu dari tuhfa, disebutkan oleh Imam Az-Zuhri tentang dua pembagian ini, yaitu adanya mad asri dan adanya mad far'i. Qala rahimahu ta'ala wal akharu al-far'i mauqufun 'ala سبب كحمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. ini syairnya, syair para ulama ilmiah tadi, itu pembahasan ilmu, untuk pembahasan ilmu, bukan nyanyi. Pokoknya ini dinyanyikan balonku atau dinyanyikan kebunku dan lain-lainnya. Ya. Tapi syair dibaca syair, tidak disamakan dengan lagu-lagu yang ada di zaman kita. Wal akharu al-far'iyyu mauqufun 'ala sabab ka hamzin aw sukunin musjada. Hurufu thalathatun fa'iha min lafdhi wayin wa hiya fi nuha. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm. Syaratun wa fathun qabla alifin yultazam. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.